yang terciptakan dari dalam hatimu sejak dulu, yang kau impikan selamanya. Kau inginkanku menjadi dewasa karena dunia takkan menunggu hati yang bermimpi tentang dongeng klasik seorang putri dan cintanya kini mengertilah. Mengertilah bahwa ku pun inginkan cinta kembali kini. Jangan lupakan dirimu yang dulu. Ku takkan pernah lupa senyummu dengan semua kenangan kita dulu. Ku harap kini dapat kembali.